Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahih As-Sunnah An-Nabawiyyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah taala, yang diterjemahkan dengan judul Ensiklopedia Larangan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang lalu sampai poin berapa? 137. Ini Pak Sultan berhalangan hadir. Beliau keluar kota. Beliau yang lalu pamitan mau keluar kota. Yaitu kita masih berbicara tentang Kitabul Jum'ah, tentang hari Jumat. Telah dibahas larangan keras meninggalkan Jumatan tanpa udzur. Kemudian juga telah dibahas larangan terlambat datang Jumat atau milih shof yang berada di belakang. Kemudian larangan pula melangkai pundak-pundak manusia ketika di masjid, baik untuk Jumatan atau yang lainnya, kecuali kalau untuk udzur yang syar'i. Kemudian telah dibahas pula larangan memisahkan dua orang yang duduk, dua teman. Kemudian juga larangan menyuruh orang bangkit dari tempatnya lalu dia berada di tempat itu. Sudah kita bahas semuanya. Kemudian kita sekarang masuk poin yang nomor ke 138, yaitu qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala, babu taghlidhiz zajr anil kalam wal imamu yakhtub. Berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmatinya, bab larangan keras berbicara ketika imam sedang berkhutbah. Jadi larangan keras berbicara ketika imam sedang khutbah. Di sini dibawakan beberapa hadis. Di antaranya yang pertama-tama riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumallahu taala melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghut." Ya. Apabila kamu berkata kepada temanmu pada hari Jumat, "Ayo kamu diam. Kamu diam." Sedangkan imam saat itu khutbah. Maka berarti faqad laghauta, ai faqad al-mubtil lil ajr, yaitu berarti kamu telah melakukan perbuatan sia-sia. Jumatanmu, Jumatan yang pahalanya itu batal. Ganjaran Jumatannya itu batal. Padahal kita nyuruh orang diam. Jadi ada orang ramai kita bilang, "Ayo diam, ayo diam." Gitu saja kita dilarang. Berarti Jumatan kita sia-sia, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini biasanya dibaca di sebagian masjid, iya kan? Sebagian masjid membacanya. Yaitu ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, annahu qala, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghut." Di sini Walaupun ini tidak pernah dilakukan pada zaman Nabi Muhammad SAW, tapi sebenarnya para ulama dahulu ketika mengadakan cara seperti itu ternyata mereka punya tujuan. Tujuannya apa? Yang diangkat kenapa namanya sahabat Abu Hurairah? Yang diangkat ruwiyan Abi Hurairah. Kenapa yang diangkat namanya sahabat Abu Hurairah? Sebenarnya tujuan para ulama itu untuk membantah kelompok-kelompok yang membenci sahabat Abu Hurairah. Sebenarnya pesan moral yang mereka sampaikan itu adalah jangan mencaci maki sahabat Abu Hurairah. Sebenarnya tujuannya itu. Karena itu yang diangkat adalah namanya sahabat Abu Hurairah. Jadi caranya halus membantah kelompok yang membenci sahabat Abu Hurairah dengan cara yang halus, membawakan hadis yang perawinya sahabat Abu Hurairah dan nama perawi itu ditampilkan. Ruwiyan Abi Hurairah ta radhiyallahu taala anhu. Kemudian juga biasanya di khutbah yang kedua. Khutbah yang kedua itu kan selalu ada Allahumma warda an ashabi Rasulillah sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsmana wa Ali wa ala sa'iri ashabi nabika ajma'in, ya kan? Mengucapkan ridho kepada empat sahabat al-khulafa ar-rasyidun. Memang ini zaman Nabi tidak ada ajarannya, tapi para ulama ketika mengajarkan ini di khutbah kedua, sebenarnya mereka punya pesan. Pesan mereka adalah membantah kelompok yang membenci para sahabat, yang melaknat para sahabat, yang mengutuk para sahabat. Seperti itu. Jadi itu alasannya kenapa begitu. Kemudian berikutnya lagi dibawakan hadis tentang larangan berbicara ketika khatib sedang berkhutbah hari Jumat, diriwayatkan oleh Abu Ya'la Ibnu Hibban dan yang lainnya dengan sanad yang sahih bi syawahidihi melalui jalan sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, annahu qala dakhala Abdullah ibnu Mas'ud wal al-masjid والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب, yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud masuk masjid ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Jadi mungkin waktu itu datangnya terlambat ya, ada udzur yang syar'i. Karena tidak mungkin para sahabat terlambat datang Jumatan kalau tidak ada udzur yang syar'i. Karena para sahabat itu mereka semangat untuk mengerjakan amal-amal kebaikan, berlomba-lomba. Dan datang Jumatan yang afdal adalah semakin pagi semakin afdal. Datang pada jam pertama seakan-akan kurban seekor unta, jam kedua sapi, jam ketiga kambing, jam keempat ayam, jam kelima telur. Lalu khatib sudah naik mimbar, maka malaikat menutup bukunya hadir mendengarkan khutbah, sehingga orang-orang yang datang ketika khutbah itu tidak tercatat oleh malaikat. Itu kalau tidak ada udzur syar'i. Lah kalian ada udzur syar'i, mungkin ketiduran atau yang lainnya, wallahu alam. Fajalasa ila jambi Ubay ibni Ka'ab fasa'alahu an syai'in aw kallamahu an syai'in falam yarudda alaihi. Lalu sahabat Abdullah bin Mas'ud duduk di samping sahabat Ubay bin Ka'ab. Kemudian sahabat Ibnu Mas'ud tanya sesuatu kepada sahabat Ubay bin Ka'ab atau berbicara tentang sesuatu dengan sahabat Ubay bin Ka'ab, ternyata sahabat Ubay bin Ka'ab tidak jawab. Jadi ketika Nabi sedang khutbah. Fadhanna Ibnu Mas'ud annaha mujidah. Falamman fatala annabiyyu sallallahu alaihi wa alaihi sallam min salatih qala ibnu Mas'ud ya Ubay ma mana'aka an tarudda alayya. Lalu sahabat Ibnu Mas'ud menyangka bahwa sahabat Ubay bin Ka'ab ini marah, mungkin ucapan saya tadi menyinggung dia. Setelah selesai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari salatnya, sahabat Ibnu Mas'ud tanya kepada sahabat Ubay, wahai Ubay, kenapa kamu tadi tidak menjawab pertanyaan saya? Kenapa kamu tadi saya ajak bicara tidak melayani? Qala, sahabat Ubay bin Ka'ab menjawab, innaka lam tahdur ma'anal jum'ah, sesungguhnya kamu tidak menghadiri jum'atan bersama kami. Dianggap tidak menghadiri jum'atan. Qala bima, sahabat Ibn Mas'ud tanya, kenapa kamu kok menganggap saya tidak hadir jum'atan? Lalu sahabat Ubay menjawab, takallamta wan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakhthub, karena kamu tadi berbicara ketika Nabi sedang berkhutbah. Faqama Ibnu Mas'ud fadakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fadzakara dzalika lahu faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shadaqa Ubay ati Ubayyan. Lalu sahabat Ibnu Mas'ud bangkit menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan hal itu, lalu Rasulullah menjawab, Ubay benar, hendaklah kamu mentaati ucapannya Ubay bin Ka'ab. Jadi di sini bahwasanya orang yang berbicara ketika khotib sedang khutbah hari Jumat itu dinilai seakan-akan dia tidak ikut Jumatan. Seakan-akan tidak ikut Jumatan. Dianggap dia bukan sholat Jumat, dianggap dia sholat duhur biasa. Jumatannya pahalanya tidak tercatat berbicara. Nah ini masih banyak ya orang-orang berbicara. Sampai ada itu, ada ya di mana, di Masjidil Haram, ada orang yang berbicara, Jumatan berbicara. Lalu ditegur oleh temannya, ditegur tanpa suara, gini kena aja. Jawabannya apa? Shwaya. Cuma sedikit ngomongnya. Jangankan cuma bilang shwaya saja sudah, tidak boleh. Shwaya. Sedikit aja masa tidak boleh. Jangankan sedikit, kita bilang shh, itu aja dilarang. Karena kalau masing-masing orang mengatakan begitu, nanti masjidnya ramai. Lah terus bagaimana? Kalau memang ada orang berbicara, yang berhak menegur adalah khotibnya langsung. Khotibnya negur, gak apa-apa, jangan bicara. Gak apa-apa begitu. Kalau orang-orang yang sudah mengerti, tapi mereka melanggarnya. Dan orang sekarang ini insya Allah sudah mengerti. Tapi memang entah mengapa, orang sekarang walaupun ngerti kadang banyak melanggarnya. Kadang Jumatan pun itu loh, milihnya bukan di masjid. Saya masih ingat dulu di masjid sini ya, masih kecil dulu masjidnya, belum besar seperti ini. Kalau Jumatan itu tidak cukup. Sehingga kalau Jumatan itu di teras-terasnya orang-orang, terasnya sini, rumahnya Pak Muktadata, rumahnya siapa, Mula Dawila, rumahnya sana, rumahnya Yik, Allah rahmu. Lah itu ada orang yang datang Jumatan langsung ke rumahnya Yik sana, langsung di sana, beber sana, senden, tenang sudah. Subhanallah. Lain tidak niat. Sudah tidak pernah hadir pengajian, cuman seminggu sekali, dan itu pun tidak niat, sia-sia. Inilah orang yang mahrum, benar-benar orang yang terhalangi dari kebaikan. Tapi alhamdulillah setelah masjidnya diperluas, sekarang jumatannya menampung masuk di dalam masjid semuanya, alhamdulillah. Kemudian berikutnya disebutkan di dalam riwayat Abu Dawud Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang hasan melalui jalan sahabat Amr bin Shu'aib, an abihi an jaddihi, dari ayahnya, dari kakeknya, anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ightasala yaumal jumu'ah, barang siapa yang mandi pada hari Jumat. Jadi mandi hari Jumat ini adalah sunnah. Dan mandi hari Jumat itu waktunya dimulai semenjak terbitnya fajar, semenjak subuh. Jadi kalau orang mandi sebelum subuh, niatnya Jumat, tidak sah. Jadi mandi Jumat setelah subuh. Yang lebih afdal adalah menjelang berangkat ke masjid, sehingga badannya masih segar, masih wangi. Wa massa min thayyibi imra'atihi in kana laha. Lalu dia memakai parfum milik istrinya, kalau memang yang punya parfum itu adalah istrinya. Jadi ini adalah penekanan Jumatan itu pakai parfum. Sampai-sampai dikatakan, kalau kamu tidak punya parfum, pakai parfumnya istrimu. Ini penekanan, pakai parfumnya istri. Hanya saja mengenai parfum ini, baunya itu kan terdapat khilaf ya, khilafiyah tentang baunya parfum. Ada parfum yang baunya itu semua orang senang, ada parfum yang baunya itu sebagian orang senang, sebagian tidak senang. Kalau kita lihat tujuannya parfum di sini supaya dia datang dalam keadaan wangi. Bagaimana kalau orang datang membawa parfum, dia senang baunya, tapi jamaah yang lain tidak senang, menyengat sekali baunya. Ya, kalau istilah orang Jakarta itu minyak si nyong-nyong. Ya, itu baunya masya Allah. Kalau kita berada di sampingnya bisa pingsan kita. Tapi yang maki itu pede, sudah baunya gitu pede, makinya banyak lagi. Boleh apa enggak dia? Jangan, itu egois namanya, memaksakan pendapat. Karena itu adalah parfum yang tidak semua orang suka dengan bau seperti itu. Tujuannya kan jangan ganggu orang dengan bau-bau yang kurang sedap. Pakai saja kalau Jumatan parfum yang baunya tidak ada khilaf, semua orang senang. Nah ini penting sekali, ini penting sekali. Karena ada orang itu sudah pakai parfum baunya bau pribadi, dia senang sendiri dengan bau itu, pakainya banyak. Di tangannya lagi pakai. Kalau kita salaman itu nempel di tangan kita, kita cuci masih nempel. Wah, ini jangan ganggu orang namanya, ganggu orang. Karena itu bau yang tidak semua orang suka. Parfum model gitu dipakai di rumah saja untuk pribadi, jangan dipakai keluar rumah. Ini penting, penting sekali. Karena tujuannya parfum supaya tidak ganggu orang dengan bau. Kemudian wala bisa min salihi thiyabihi, kemudian dia memakai pakaian yang terbaik. Jadi Jumatan memakai pakaian terbaik, jangan pakai baju kerja dari kantor langsung Jumatan. Ya boleh-boleh saja, cuma tidak afdal. Itu menyalahi sunnah Nabi Muhammad SAW yang dianjurkan itu kalau Jumatan pakai baju khusus, ada pengkondisian. Ganti baju dulu, pakai sarung dulu untuk Jumatan. Ini afdal, pengkondisian. Kan sekarang yang ada kan tidak kan? Pokoknya dari kantor langsung ke masjid pakai baju, bajunya kantor. Padahal dianjurkan memakai baju yang terbaik yang dia miliki, baju khusus untuk sholat. Tsumma lam yatakhatta riqaban nas, kemudian dia tidak melangkahi pundak-pundak manusia di dalam masjid. Walam yalghu indal mau'idhah, dan dia tidak berbicara ketika khatib sedang memberikan nasihatnya. Kana kafarah lima bainahuma, maka Jumatannya itu menjadi penebus dosa di antara dua Jumat. Allahu Akbar. Jadi dosa dia diampuni oleh Allah di antara dua Jumat, yaitu as-shaghair, dosa-dosa kecil. Karena dosa besar butuh taubatan nasuha, menyesal, tidak berbuat lagi, janji tidak akan mengulangi selama-lamanya. Wa man lagha wa takhatta riqaban nas kanat lahu dhuhran, barang siapa yang melakukan perbuatan sia-sia, di antaranya berbicara tadi itu dan melangkahi pundaknya manusia, maka Jumatannya berubah menjadi duhur. Jadi tidak mendapat ganjaran Jumatan itu dinilai sebagai sholat duhur biasa. Seperti itu. Melangkahi pundak manusia. Melangkahi pundak manusia kalau tidak ada sebabnya, tidak boleh. Seperti misalnya masjidnya itu masih penuh, kita mau keluar dahulu, itu jangan ngelangkai pundaknya orang. Tidak boleh ngelangkai pundaknya orang, itu kan mendolimi orang kan. Apalagi sudah ngelangkai sambil megang kepalanya orang lagi. Iya, subhanallah. Saya pernah berapa waktu yang lalu itu ada kenalan di toko buku Bayakub dengan seorang Gus. Saya ngobrol-ngobrol dengan beliau sampai waktu dohur. Saya mau sholat ke masjid sini, beliau ikut sholat di masjid sini. Kemudian setelah sholat duhur, beliau lihat ada orang ngelangkai, maka ngelangkai orang lain. Gus ini heran, waduh, kok gini ya? Ini di tempat saya tidak ada seperti ini. Kata beliau, saya punya 16 pesantren kata beliau, tapi tidak ada yang ngelangkai orang kayak gini. Jadi ngelangkai orang. Jadi setelah selesai ngelangkai orang-orang. Nah, ini tidak boleh, tidak akhlak ini. Bagaimana caranya? Ya sabar, nunggu orang-orang biar bubar dulu, baru lewat. Atau kita cari tempat yang kosong sehingga tidak ngelangkai pundak-pundaknya orang. Apalagi di depan sendiri ngelangkai pundaknya orang banyak. Gusnya gini tak, tidak pernah saya nemu orang kayak gini. Saya bilang, Gus, sampean nyekel apa namanya 16 pesantren. Kalau Masjid An-Nur 1 sama dengan 1000 pesantren ini. Sama dengan megang 1000 pesantren ini. Geleng-geleng tok. Iya ya. Subhanallah. Ya, demikian. Kemudian berikutnya lagi di dalam riwayat Abu Dawud dan juga Ibnu Khuzaimah rahimahumallahu taala dengan sanad yang hasan melalui jalan sahabat Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi dari ayahnya dari kakeknya anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala beliau bersabda yahdhurul jum'ata thalathatu nafar. Yang menghadiri Jumatan itu ada tiga kelompok. Mari kita lihat, kita termasuk kelompok yang mana. Yang pertama-tama rajulun hadaraha yalghu wa huwa hadzuhu minha. Orang yang menghadiri Jumatan dan dia melakukan perbuatan sia-sia, maka itulah bagian dari Jumatannya. Hadir Jumatan, khotib berkhutbah, dia berbicara atau dia main-main dan semisalnya, maka itulah bagiannya. Artinya dia tidak dapat pahala Jumatan. Kemudian yang kedua, wa rajulun hadaraha yad'u fa huwa rajulun da'a Allah 'azza wa jalla in syaa'a 'athahu wa in syaa'a mana'ahu. Orang yang hadir Jumatan dan dia banyak berdoa. Banyak berdoa, maka dia adalah seorang yang berdoa kepada Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah mengabulkan doanya. Kalau Allah berkehendak, Allah tidak mengabulkan doanya. Ini kalau kita fahami dohirnya, berarti ketika khatib naik mimbar, dia banyak berdoa, tidak mendengarkan khutbah, doa dan zikir. Kemudian yang ketiga, wa rajulun hadaraha bi insatin wa sukutin wa lam yatakhatta raqabata muslim wa lam yu'dhi ahadan fa huwa kafarah ila al-jum'ah allati taliha wa ziyadah 3 ayyam. Yang ketiga adalah orang yang menghadiri Jumatan lalu dia diam mendengarkan khutbah. Diam mendengarkan khutbah, tidak berzikir, tidak berdoa, benar-benar fokus mendengarkan khutbah. Dan dia juga tidak melangkahi pundaknya seorang muslim, tidak ganggu seorang pun, maka Jumatannya itu menjadi penghapus dosa di antara dua Jumat ditambah lagi 3 hari. Subhanallah. Jadi dosanya diampuni antara Jumat sampai Jumat berikutnya ditambah 3 hari, 10 hari. Wa dzalika bi anna Allah azza wa jalla yaqul man jaa'a bil hasanati falahu ashru amthaliha. Yang demikian itu karena Allah berfirman di dalam surat Al-An'am 160, barang siapa yang datang membawa satu kebaikan, maka dilipatkan sampai 10 kali lipat. Jadi ganjarannya sampai 10 hari. Jadi ini adalah orang yang benar, orang yang afdal. Ketika khotib berkhutbah, tidak berzikir, tidak berdoa, tapi dia benar-benar fokus mendengarkan khutbahnya. Fokus. Kemudian berikutnya lagi ada riwayat, diriwayatkan oleh At-Tabrani Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahihun mauqufan. Mauquf ucapan sahabat, yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Namun para ulama mengatakan walaupun hadis ini mauquf, tapi hukumnya hukum marfu. Walaupun ini ucapan sahabat Abdullah bin Mas'ud, tapi hukumnya adalah sabda Nabi. Kenapa? Karena sahabat Abdullah bin Mas'ud tidak mungkin mengucapkan ini dari pendapatnya, tapi beliau pernah mendengarnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kata beliau, kafa laghwan antaqula li sahibika ansit idza kharaja al-imam fil jum'ah. Cukuplah sebagai suatu kesia-siaan kalau kamu mengatakan kepada temanmu diamlah, padahal waktu itu khatib sudah keluar untuk memberikan khutbahnya. Jadi ini penting sekali, ma'asyarul muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Kalau Jumatan jangan berbicara. Benar-benar kita fokus mendengarkan khutbah. Sehingga beliau Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah ta'ala mengatakan, tahrimul kalam yaumal jum'ah wal imamu yakhtub. Haram berbicara pada hari Jumat ketika imam sedang khutbah. Haram. Kalau haram itu berarti apa? Berarti kita mendapatkan dosa. Bukan hanya tidak mendapat pahala Jumatan, tapi juga mendapatkan dosa. Dalilnya mana bahwa itu hukumnya haram? Yadullu ala dhalika iddatu umur. Beberapa perkara dalilnya. Tadi Rasulullah SAW menganggap itu adalah lahu, perbuatan yang sia-sia. Kemudian juga oleh Nabi dianggap dia tidak menghadiri Jumatan. Tidak menghadiri Jumatan. Ya. Kemudian juga bagaimana kalau khatib masih duduk di atas mimbar saja, belum khutbah. Dia datang, beri salam, assalamualaikum, duduk dulu. Muadzinnya sedang azan. Apakah sudah terjadi larangan berbicara atau masih boleh berbicara? Para ulama mengatakan yahrumul kalamu idza takallamal imam wa amma wa huwa jalisun 'alal mimbar fadallatil athar 'ala jawazil kalam. Haramnya berbicara ini kalau sudah khatib berkhutbah. Adapun ketika khatib masih duduk di atas mimbar belum mulai khutbahnya, maka ada beberapa athar riwayat dari para sahabat yang menunjukkan hal itu masih boleh. Jadi selama khatibnya belum berkhutbah, masih duduk saja, muadzin masih adzan, itu berbicara masih tidak apa-apa. Larangannya dimulai ketika khatib sudah mulai berkhutbah. Ini ada beberapa riwayat, di antaranya diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullahu taala, kemudian juga diriwayatkan oleh Al-Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Umm dengan sanad yang sahih melalui salah seorang salafus saleh yang bernama Ibnu Syihab Az-Zuhri dari Ta'labah bin Abi Malik Al-Quradhi, yaitu beliau memberitahu annahum kanu fi zamani Umar ibn al-Khattab yusalluna yawm al-jum'ah hatta yakhruja Umar fa idza kharaja Umar wa jalasa 'ala al-mimbar wa adzana al-mu'adhdhinun jalasna natahaddats fa idza sakata al-mu'adhdhinun wa qama Umar yakhthub ansatna falam yatakallam minna ahadun. Bahwasanya mereka para sahabat pada zaman Sayyidina Umar, ketika sahabat Umar jadi khalifah, yaitu mereka sholat sebelum Sayyidina Umar datang. Sholat dua, dua, dua, dua, dua, terus sampai Sayyidina Umar datang. Karena zaman dulu yang namanya khalifah, beliau juga khatib hari Jumat, beliau juga imam di dalam sholat. Sayyidina Umar datang, kemudian duduk di atas mimbar. Sebagaimana biasa ya, memberi salam dulu, lalu duduk di atas mimbar, kemudian muadzin azan. Ketika muadzin azan ini, kami berbicara. Sebelumnya kan sholat kan mereka? Mereka sholat dulu. Nah, ketika khatibnya datang, mereka tidak sholat. Ketika muadzin azan, mereka berbicara dengan temannya. Apabila muadzin telah diam, selesai dari azannya, dan Sayyidina Umar sudah bangkit untuk berkhutbah, lalu kami diam. Tidak ada seorang pun dari kami yang berbicara. Jadi di sini hitungannya diam ini mulai khatib berbicara. Qala Ibnu Syihab, berkata Ibnu Syihab, perawi riwayat ini, fa khurujul imam yaqta'us shalah wa kalamuhu yaqta'ul kalam. Datangnya imam, datangnya khatib, itu kita harus menghentikan sholat. Karena zaman dulu yang namanya khatib itu datangnya kalau sudah masuk waktu. Datang, langsung ke mimbar, memberi salam, dan duduk. Ini sholat harus berhenti semuanya. Kemudian ketika khatib mulai berbicara, semua pembicaraan harus dihentikan, diputuskan. Kemudian juga Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan seperti itu. Qala Syafi'iyu rahimahullahu ta'ala, wala ba'sa an yatakallama wal imamu 'alal mimbar wal mu'adhdhinun yu'adhdhinun wa ba'da qat'ihim kalama qabla kalamil imam. Kata Imam Syafi'i, tidak apa-apa berbicara ketika khatib sudah berada di atas mimbar dan ketika muadzin mengumandangkan azan. Tapi kalau sudah khatib itu berbicara mulai khutbahnya, maka semuanya harus diam, memutuskan pembicaraannya. Ya. Kemudian juga Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala di dalam Syarhus Sunnah, beliau mengatakan la ba'sa bil kalami ma lam yabtadi al-imamul khutbah tidak apa-apa berbicara selama imam belum memulai khutbahnya, selama khatib belum memulai khutbahnya. Ya. Inilah riwayat-riwayat ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah yang menekankan kepada kita mendengarkan khutbah. Kemudian ada yang mengatakan, bagaimana kalau khatibnya membosankan? Walaupun khatibnya membosankan, walaupun khatibnya monoton, walaupun materi khutbahnya tidak enak sama sekali, tetap semuanya tidak boleh berbicara. Ya sabar, sabar. Seperti itu. Bagaimana kalau khatibnya berkhutbah dengan khutbah bahasa Arab, kami tidak paham semuanya, apakah boleh kami berbicara? Tetap tidak boleh. Karena ada sebagian tempat mereka berpatokan khutbah Jumat itu harus pakai bahasa Arab. Mana tidak, tidak harus bahasa Arab. Kalau orang Indonesia tidak paham bahasa Arab, ya buat apa bahasa Arab? Seakan-akan kita ngomong sesuatu yang hadir semua tidak ada yang paham. Kami pernah suatu ketika di perjalanan, lalu di sebuah desa, kami masuk di sana, Jumatan di sana. Subhanallah, khotibnya ketika khutbah pakai bahasa Arab. Padahal insya Allah seluruh masjid tidak ada yang paham. Ya buat apa khutbahnya bahasa Arab? Semuanya tidak paham. Kemudian berikutnya lagi kita masuk bab yang nomor ke-139, babun nahyi anil habwah yaumal jum'ah wal imamu yakhthub, yaitu larangan al habwah. Al habwah itu adalah an yansibar rajulu saqaihi wa yudiru alaihima thawbahu aw yaqida yadayhi ala rukbatayhi mu'tamidan ala dhalik. Habwah itu yang biasa dilakukan orang Arab ya. Itu duduk begini, jadi kakinya itu diangkat, kakinya diangkat ya, itu biasanya dia pakai sorban, sorban dipakai di sini diikat, nah, sehingga duduknya sambil bersandar di sorbannya, atau dia pakai tangan begini, nah, ini dilarang. Ketika khotib berkhutbah hari Jumat, kita dilarang mendengarkan khutbah sambil duduk begini, nah, ini dilarang. Tapi masih banyak yang melakukan. Kalau di negara Arab sana, terutama di Yaman, di negara di Yaman, itu biasa pakai sorban. Jadi sorban itu diikat gini, ya. Nah, itu enak, bersandar santai. Itu dilarang. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya dengan sanad sahihun li ghairihi melalui jalan sahabat Sahal bin Mu'ad bin Anas dari ayahnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, beliau bersabda, nuhiya 'anil habwah yaumal jum'ah wal imamu yakhthub, yaitu dilarang seseorang duduk dengan cara habwah tadi itu pada hari Jumat ketika imam sedang berkhutbah. Jadi dilarang. Syekh Salim bin Id al-Hilali hafizahullahu taala mengatakan di antara fikih hadis ini, karahatul ihtiba yaumal jum'ah wal imamu yakhthub, yaitu makruh, dibenci duduk dengan cara seperti itu pada hari Jumat ketika imam sedang berkhutbah. Jadi makruh ya, dibenci. Tapi masih banyak yang mempraktekkan ini. Kalau antum punya apa namanya, punya parabola, coba kalau hari Jumat jam 4 sore disetel saja Yaman, apa namanya, stasiun televisi Yaman. Itu di sana ada Jumatan nanti, siaran langsung Jumatan di Yaman. Itu kita akan lihat banyak orang yang duduknya model seperti itu. Masih banyak. Termasuk yang pakai sorban tadi itu. Memang enak, santai itu. Santai sekali itu dah. Semua enak ini sudah. Mantap duduknya. Tapi dilarang. Kenapa dilarang? Ada beberapa alasan. Di antara alasannya, al-ihtiba'u yajlibun naum. Mendatangkan duduknya enak, mantap sekalian tidur. Karena kalau Jumatan itu setan yang goda buahnya. Ada orang kalau tidur di rumahnya tidak bisa. Begitu hadir Jumatan, subhanallah, seperti minum obat tidur 10. Ngantuknya bukan main. Buka mata itu tidak bisa. Ini setannya buahnya. Untuk dia kehilangan fadilah Jumatan. Kemudian waya'aridu thaharu lil intiqad, karena juga rawan wudunya batal. Ya kan duduk sini kan. Nah, ini kan angin kan cepat keluar kan. Apalagi sambil ngantuk, enggak kerasa, des ya. ya batal salat wudunya, berarti itu. Kemudian wa madhinna tunkishafi aurah man kana alihi taubun wahid, dan ini rawan auratnya terbuka bagi orang yang memakai pakaian satu. Maksudnya pakaian satu itu, pakaian satu itu gamis itu loh. Kalau yang pakaian dua kan ada bajunya, ada sarungnya, masih aman. Tapi kalau orang pakai gamis, apalagi gamisnya itu apa namanya, sampai di tengah-tengah betis, dia mau ngamalkan sunnah tengah-tengah betis, lalu dia duduk model gini, kelihatan enggak auratnya? Kelihatan, dari depan kelihatan. Jadi rawan tersingkap auratnya. Jadi ini adalah duduk yang dilarang ketika kita mendengarkan khutbah pada hari Jumat. Kemudian poin yang nomor ke-140, babun nahyi an massil hasa yaumal jum'ah wal imamu yakhthub. Bab larangan memegang kerikil hari Jumat ketika imam sedang berkhutbah. Mungkin kita akan mengatakan, apa hubungannya khutbah Jumat dengan kerikil? Nah, ini kembali kepada zaman Nabi dulu. Zaman Nabi dulu tidak ada, tidak ada apa namanya, karpet tidak ada, karpet tidak ada, permadani tidak ada. Zaman Nabi dulu langsung mereka sholat di tanah, ada kerikilnya. Nah kadang sambil mendengarkan khutbah mainan kerikil ya, atau ngelempar temannya gitu-gitu ya. Nah itu dilarang. Orang dulu seperti itu, kadang mainan, kadang sholat sampai noleh-noleh. Kayak enggak sholat tuh. Ya orang jahiliyah, orang masih bodoh, tidak ngerti ilmu agama. Di antara dalilnya adalah riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa fa ahsanal wudu, tsumma atal jum'ah fastama'a wa ansata, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah wa ziyadah 3 ayyam, wa man massal hasa faqad lagha." Barang siapa yang berwudu dengan wudu yang baik, kemudian dia pergi untuk Jumatan, lalu dia diam mendengarkan khutbah, maka diampuni dosa-dosanya dia antara Jumat dengan Jumat berikutnya, ditambah lagi 3 hari. Dan barang siapa yang bermain-main dengan kerikil, maka Jumatannya sia-sia, mainan kerikil. Qala al-Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala, al-Imamun Nawawi mengomentari hadis ini di dalam Syarah Muslim. Imam Nawawi itu punya Syarah Muslim. Dan ini perlu dibaca, Syarah Sahih Muslim, kitab yang sangat bagus. Syekh bin Baz rahimahullahu taala, seorang ulama yang buta. Umur 19 matanya kabur, umur 20 buta total. Tapi beliau termasuk minal muhadditin, ahli hadis. Quran apal, hadis apal, ilmu hadis semuanya. Bagaimana cara belajarnya? Cara belajarnya orang baca. Jadi orang membacakan, beliau mendengarkan. Termasuk Syarah Muslim, syarahnya Imam Nawawi terhadap Sahih Muslim, itu insya Allah saya pernah baca, kalau saya tidak lupa, Syekh bin Baz itu khatam dan 60 kali. Itu Syarah Muslim, ada 9 jilid. Itu Syekh bin Baz khatam 60 kali, kalau saya tidak salah ya, 60 kali beliau khatam. Artinya dibacakan sampai khatam, diulang lagi sampai khatam, diulang lagi sampai khatam, terus 60 kali. Sehingga ilmu beliau ilmu yang sangat kuat. Karena itu kita dianjurkan membaca Syarah Sahih Muslim yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Banyak Syarah Sahih Muslim, terutama yang ditulis oleh beliau yang berjudul Al-Minhaj. Al-Minhaj fi Syarhi Sahihi Al-Imam Muslim bin Al-Hajjaj. Kata beliau mengomentari hadis tersebut, fihi nahyu an masil hasa wa ghairihi min anwa'il abath fi halatil khutbah, wa fihi isyarah ila ikbalil qalbi wal jawarihi 'alal khutbah. Di dalam hadis tersebut ada larangan, yaitu memegang atau bermainan kerikil dan yang lainnya, daripada perbuatan-perbuatan yang sia-sia ketika khotib sedang berkhutbah. Di dalam hadis ini juga ada isyarat bahwasanya hati kita dan anggota tubuh kita ini benar-benar fokus mendengarkan khutbah. Jadi kata beliau ada dua. Yang pertama dilarang main-main sesuatu yang sia-sia, memegang kerikil atau yang lainnya. Yang kedua, supaya hati kita sekaligus anggota tubuh. Jadi bukan hati saja, anggota tubuhnya juga fokus mendengarkan khutbah. Jangan banyak bergerak kalau gerakan yang tidak ada perlunya. Yang khusyuk ketika mendengarkan khutbah. Lalu Syekh Salim bin Id al-Hilali hafizahullah ta'ala menambahi lagi, wa minal abati al-mu'addi ilal lagwi at-tashagul bil musabbaha atna al-khutbah. Termasuk perbuatan sia-sia yang bisa menjadikan jumatannya itu batal, jumatannya sia-sia, adalah sibuk dengan tasbih. Tasbihan ketika khatib sedang berkhutbah. Nah ini sama saja. Kalau zaman Nabi dulu mainan kerikil, kalau sekarang mainan tasbih. Ini khatibnya khutbah mainan tasbih terus ya. Ini. Nah ini sia-sia. Perbuatan yang sia-sia. Lalu beliau Syekh Salim bin Id al-Hilali itu cenderung mengatakan bid'ah, apa namanya, tasbih itu bid'ah. Itu Syekh Salim ya. Memang ada sebagian ulama mengatakan tasbih itu bid'ah. Bahkan Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid punya kitab kecil khusus yang menjelaskan di sana bahwa tasbih itu bid'ah. Tapi memang ini beda pendapat di kalangan ulama. Sementara kalau kibar ulama, para ulama besar, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan yang lain-lainnya, mereka berpendapat bahwa tasbih itu bukan bid'ah. Tasbih itu boleh. Tapi yang afdal memakai tangan. Yang afdal pakai tangan. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menghitung zikirnya memakai tangan. Wa kana ya'qidu tasbih bi yaminih. Rasulullah menghitung tasbihnya dengan tangan kanan. Jadi yang afdal dengan tangan kanan, tapi menurut para ulama besar, kibar ulama, tasbihan juga boleh. Cuman kurang afdal. Yang afdal pakai tangan. Namun demikian kalau pakai tasbih pun harus aman daripada riya. Karena pakai tasbih itu juga tidak aman dari riya. Nanti kelihatan orang tasbihnya, ya. Atau pakai tasbih yang modern, pakai hitungan, ya, cetek, cetek, cetek, sama saja, kelihatan suaranya kan? Ya, seperti itu. Jadi memakai tasbih itu boleh, tapi yang afdal memakai tangan, pakai tangan. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian bab yang nomor ke-141, babun nahyi an wasli salatil jum'ah bi ghairiha, bab larangan menyambung salat Jumat dengan yang lainnya. Ini sebenarnya waktunya sudah habis kan? Iya. 30 berapa sekarang? 30 berapa? 35 ya, daripada nanti keburu-buru. Saya cukupkan di sini dulu. Insyaallah berikutnya kita bahas bab yang nomor 141 mengenai Jumat. Ini kurang 2 bab saja, 141 dan 142. Setelah itu kita masuk kitab yang baru lagi, kitab Shalah. Pembahasan masalah sholat secara umum. Sholat masalah yang sangat penting. Mungkin itu dulu. Mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wa dunyal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Allahumma farrij hammal mahmumina minal muslimin wa naffis karbal makrubin wa qdid dayna 'anil madinin washfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afina fi kulli makan. Allahumma fukka qayda asral muslimin. Allahumma anqidil masjid al aqsa minal yahudil ghasibin. Allahumma raddal masjid al aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udhu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin, walhamdulillah rabbil alamin, Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.